السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قوم مسلمين، جماعة مسجد الاستقامة رحمكم الله، والحمد لله kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyyah. Dan pada pertemuan kita di pagi hari ini, kita memasuki hadis yang ke-39. Berkata Al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, yang dikenal dengan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan hadis yang ke-39 Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بهو السمون يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسد إن الله تجاوز لي عن أمتي. سسمون يا الله سبحانه وتعالى telah memaafkan bagiku dari umatku al-khata'a wal-nisyana wa mastukrihu alaih. Yang pertama adalah al-khata', kesalahan atau kekeliruan, wal-nisyan, dan kelupaan, wa mastukrihu alaih, dan apa-apa yang mereka dipaksa atasnya. Lalu berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadithun hasan, hadith ini adalah hadith hasan, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selainnya. Inilah hadis yang ke-39 yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Yang pertama yang akan kita bahas dari hadis ini adalah tentang kedudukan hadis ini dari sisi peninjauan derajatnya dari ilmu mustalahul hadis. Hadis ini diriwayatkan dari berbagai jalan dan terjadi perselisihan dari jalan-jalan hadis tersebut dalam penisbatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yang meriwayatkan secara bersambung sampai kepada Ibn Abbas Dan ada pula yang meriwayatkan secara mursal, di mana mereka menyebutkan sanadnya sampai kepada Al Hasan bin Abi Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala, seorang tabi'in, langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang dikenal dengan istilah hadis mursal. Dan ada pula yang menyebutkan jalan-jalan yang lain, sehingga sebagian dari kalangan para ulama mereka melihat dari jalan-jalan hadis tersebut bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan secara ittisal bersambung sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sana ada perawi-perawi yang tidak terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Seperti yang dinukilkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengingkari hadis ini. Tatkala beliau ditanya tentang hadis ini, innallaha tajawazani an ummati al-khata'a wal nisyana wa mastukrihu alayhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan dari umatku kekeliruan, kelupaan dan apa-apa yang mereka dipaksa atasnya. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengingkari hadis ini. Dan beliau mengatakan bahwa yang sahih adalah riwayat Al-Hasan Al-Basri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Demikian pula yang dinukilkan dari Abu Hatim rahimahullah taala, tatkala beliau ditanya tentang kedudukan hadis ini, maka beliau mengatakan hadis ahaditsun munkarah ka'annaha mawdu'ah. Ini adalah hadis-hadis yang mungkar, seakan-akan ini adalah hadis-hadis palsu. Karena pengingkaran beliau terhadap sebagian riwayat-riwayat yang ditinggalkan hadisnya, sehingga beliau menghukumi hadis ini sebagai hadis-hadis yang mungkar. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian dari kalangan para ulama mereka melihat bahwa jalan-jalan tersebut saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga hadis ini bisa dihasankan. Dan itu yang zahir dari perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, di mana beliau menghukumi hadis ini sebagai hadis hasan. Walhasil barakallahu fikum, hadis ini walaupun kita mengatakan ini adalah hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, namun pada hakikatnya kandungan yang terdapat di dalam hadis ini telah dikuatkan oleh Al-Qur'an Karim. Demikian pula hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang keumuman Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada orang-orang yang melakukan satu perbuatan atau mengucapkan satu ucapan karena keliru, atau karena lupa, atau disebabkan karena paksaan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, "Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuh yuhasibukum bihi Allah." Dan jika kalian menampakkan sesuatu dalam hati-hati kalian, dalam diri kalian, atau kalian sembunyikan pada diri kalian, itu semua akan dihisab dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala turunnya ayat Allah jalla wa ala ini, para sahabat merasa masyaqqah, satu kesulitan yang mereka rasakan. Karena ayat ini menjelaskan bahwa apa saja yang ditampakkan yang berasal dari diri kita, atau yang tidak ditampakkan namun hanya sekedar hal-hal yang tergores dalam hati, yang mungkin seseorang itu benci untuk dia tampakkan, benci untuk dia amalkan, kalau sampai semuanya itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu hal yang sangat menyulitkan bagi mereka. Sehingga sebagian dari kalangan para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, bin Jabal bersama dengan yang lainnya, mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan tentang ayat ini. Lalu kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, kullifna minal a'mal ma la nutiq. Kami telah diberikan beban dari amalan-amalan yang kami sendiri tidak mampu untuk melakukannya. Fa inna ahadana la yuhaddithu nafsahu bima la yuhibbu an yathbuta fi qalbi. Karena sesungguhnya di antara kami ada yang ada ya goresan-goresan di dalam hati yang sebenarnya salah seorang dari kami tidak senang goresan itu menetap dalam hati lalu kemudian berbentuk amalan. Ya. Ada goresan-goresan yang kadang-kadang syaitan memberikan waswas dalam diri. Kalau yang seperti ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata para sahabat, ini adalah merupakan satu beban yang kami tidak mampu memikulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan sampai kalian mengucapkan seperti ucapannya Bani Israel yang mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami mengingkari. Kami mendengar firman Allah dan kami mengingkari firman Allah. Hendaklah kalian mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat terhadap apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya. Maka dalam keadaan para sahabat merasa satu kesulitan yang mereka rasakan pada diri mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pun dengan rahmatnya dan kelembutan kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman yang berikutnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali yang dia mampu. Kecuali yang dia mampu melakukan. Tatkala dia melakukan kebaikan, dia mendapatkan pahala. Ketika dia melakukan keburukan, maka dia mendapatkan dosanya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang hamba-hamba yang berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menyiksa kami, janganlah engkau menghukumi kami di saat kami lupa dan di saat kami keliru. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, qad fa'altu, aku telah melakukan hal itu. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat dosa dari seorang hamba yang apabila dia melakukan satu perbuatan dosa, namun dia melakukannya karena kekeliruan atau disebabkan karena lupa. Ini berkenaan tentang al-khata' wa nisyan. Adapun berkenaan tentang poin yang ketiga, yaitu al-ikrah, paksaan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl, Allah Jalla wa ala berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat dosa dan memaafkan orang-orang yang melakukan satu perbuatan dosa namun dia melakukannya karena mutlak, karena terpaksa. Maka ketiga perkara ini sebagaimana kita sebutkan telah dikuatkan oleh nas-nas yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun yang disebut dengan al-khata', al-khata' di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua bagian yang berbeda hukumnya. Ada yang melakukan al-khata' yang isim fa'ilnya disebut al-khati'. Al-khati'. Jenis yang pertama ini adalah seseorang yang melakukan kesalahan dengan sengaja. Yang artinya adalah diddus sawab, diddul haq, lawan dari kebenaran. Dia melakukan satu kesalahan atau perbuatan dosa dengan sengaja. Ini namanya al-khati. Ya abana astaghfir lana dzunubana innakunna khati'in. Ya, wahai ayah kami, doakanlah, beristighfarlah untuk kami terhadap dosa-dosa yang kami lakukan. Inna kunna khati'in, kata saudara-saudara Yusuf. Sesungguhnya kami ini adalah khati'in, orang-orang yang telah berbuat dosa, khati'. Tapi yang kedua adalah al-mukhti'. Al-mukhti' yang juga dari asal kata al-khata', artinya seseorang melakukan suatu perbuatan dosa, namun dia melakukannya an ghairi amdi, tanpa sengaja. Dia tidak memaksudkan. Dia tidak maksudkan. Nah, ini juga disebut al-khata'. Namun jenis yang kedua inilah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dosa bagi seorang yang terjatuh ke dalamnya. Seseorang yang melakukan karena keliru, tanpa sengaja. Dan ini dibuatkan dengan banyak sekali dalil-dalil dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keadaan seorang yang sedang melakukan perjalanan safar bersama dengan seekor untanya. Dan kebiasaan mereka yang melakukan perjalanan, mereka menaruh barang-barang mereka di atas unta, ya, makanan-makanan mereka, persiapan perbekalan mereka. Maka demikian pula hamba Allah, dia melakukan perjalanan safar bersama dengan untanya, dan perbekalannya dia taruh di atas untanya. Maka dia pun melewati padang pasir, sehingga tatkala dia ingin beristirahat, singgahlah dia di sebuah tempat di bawah pohon untuk berlindung. Maka dia pun beristirahat di sana. Ketika dia bangun, dia melihat untanya hilang. Maka dia pun berusaha untuk mencari sana kemari, padang pasir. Tidak ada orang, tidak ada perkampungan. Maka dia berusaha mencari. Namun akhirnya dia hampir putus asa. Nah, dia merasa bahwa dia tidak berhasil mendapatkan untanya beserta dengan perbekalannya tersebut. Maka akhirnya dia kembali ke tempat semula. Nah, untuk beristirahat. Lalu dia pun tertidur. Maka pada saat dia terbangun dari tidurnya, tiba-tiba unta dan perbekalannya itu ada di hadapannya. Bukan main girangnya dia. Ya, saking gembiranya dia, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersyukur, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini perkataan apa ini? Perkataan kufur. Dia menisbahkan penghambaan kepada Allah, lalu dia menisbahkan pada dirinya sebagai Rabb, ya kan? Kalau kita melihat dari ucapan ini, ucapan kufur. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhta'a min syiddatil farah. Ya, dia keliru dengan ucapannya dan dia tidak maksudkan itu dalam hatinya, disebabkan karena saking gembiranya dia. Maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan yang seperti ini. Salah ngomong. Ya, dia memaksudkan Allahumma anta rabbi wa ana 'abduk. Itu tujuannya. Ya Allah, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hamba-Mu. Namun terjadi kekeliruan disebabkan saking gembiranya dan girangnya dia. Nah, yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dosa dari seorang yang terjatuh badannya karena al-khata. Demikian pula disebabkan karena kejahilan. Jahil terhadap sesuatu. Ini juga termasuk al-khata, kekeliruan yang dibangun di atas tanpa ilmu. Seseorang misalnya di dalam sholat, dia tidak mengetahui hukum bahwa tidak boleh berbicara di dalam sholat kecuali hal-hal yang menyangkut tentang zikir sholat. Lalu kemudian dia berbicara. Nah, sedang sholat, dia berbicara. Ada orang bersin, dia mengatakan yarhamukallah misalnya. Ya. Ada orang salam, waalaikumsalam warahmatullahi. Padahal sedang sholat. Dia tidak mengetahui hukumnya. Maka yang seperti ini diangkat dosanya. Dalam artian dia tidak dikenakan dosa dan bahkan dianggap bahwa sholatnya itu sah. Dianggap bahwa sholatnya tetap sah. Padahal asal hukum berbicara di dalam sholat membatalkan sholat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa qumu lillahi qanitin." Hafidhu 'ala shalawati wa sholati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Tegaklah engkau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qanit, yakni diam. Dalam keadaan khusyuk. Sebelum turunnya ayat ini kata Zaid bin Arqam, ya, "Inna ahadana la yukallimu al-akhar fi shalah." Dahulu sebelum turunnya ayat ini kami ngobrol di dalam sholat, ya, bertanya kepada temannya padahal sedang sholat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ini, kata beliau, fa umirna bisubur wa nuhina 'anil kalam. Kami dilarang untuk berbicara dan kami diperintahkan untuk diam di dalam sholat. Barang siapa yang berbicara di dalam sholat dengan sengaja dalam keadaan dia mengetahui hukumnya, maka sholatnya batal. Batal sholat. Nah, akan tetapi kalau seorang tidak tahu hukumnya, maka sholatnya sah. Dan inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya dari hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini adalah salah seorang sahabat yang baru masuk Islam sehingga tidak mengetahui banyak tentang hukum-hukum Islam termasuk masalah salat. Dalam salah satu salat jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi wasallam yang memimpin salat. Tiba-tiba ada salah seorang dari sahabat yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Dan boleh dalam sholat apabila seorang bersin boleh mengucapkan alhamdulillah. Tapi menjawab tidak boleh. Ya, menjawab tidak boleh. Muawiyah bin Hakam As-Sulami mengetahui hukum secara umum bahwa kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah dijawab alhamdulillah. Beliau mengetahui secara umum apakah di luar sholat atau di dalam sholat. Maka beliau pun menjawabnya di dalam sholat. Sementara beliau sholat jamaah. Yarhamukallah. Nah, ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami mengucapkan itu para sahabat yang sholat, mereka melihat kepada Muawiyah. Ya, lihat. Maksudnya aneh ini orang. Kok dia menjawab salamnya orang bersin padahal tidak diperbolehkan? Maka mereka pada melihat Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ketika Muawiyah ya dipelototin oleh sebagian para sahabat, tambah lagi ngomong lagi dalam sholatnya. Dia mengatakan, wa tuqla ummayah, malakum tanduruna ilayya. Hey, ada apa kalian ini? Kenapa kalian mempelototi ana? Kenapa kalian melihat kepada ana? Nah, ini sedang sholat ngomong. Nah, ketika Muawiyah hadza rasulullah ngomong seperti itu, tambah lagi para sahabat akhirnya memukul kepala mereka, maksudnya diam, jangan ngomong. Nah, para sahabat tidak berbicara, tapi mereka memukulkan kepala mereka. Nah, Akhirnya Muawiyah pun faham, ya, bahwa beliau dilarang untuk berbicara dalam sholat. Akhirnya menunggu sampai selesai sholat. Mungkin-mungkin Rasulullah marah kepada beliau. Setelah sholat, Rasulullah SAW mendatangi Muawiyah dengan lemah lembutnya, karena beliau mengetahui Muawiyah ini orang baru masuk Islam, belum mengetahui banyak dari perkara-perkara Islam. Sehingga kata Muawiyah Hakam Sulami, demi Allah, aku tidak melihat seorang pendidik yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Beliau tidak menghardik aku, beliau tidak mencaciku, beliau tidak memukulku, namun beliau mengatakan kepadaku, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un kalamin nas, innama hiya tasbih wa tahmid wa qira'atul quran. Sesungguhnya salat ini tidak diperbolehkan seseorang itu berbicara dari ucapan-ucapan manusia, namun hanyalah yang diperbolehkan tasbih, tahmid dan membaca Al-Qur'an. Ini hal-hal yang menyangkut tentang salat. Yang menjadi syahid di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada Muawiyah untuk mengulangi salatnya. Beliau tidak perintahkan untuk mengulangi salat, menunjukkan bahwa seseorang yang berbicara dalam keadaan dia tidak mengetahui hukumnya, salatnya sah. Dan ini pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Kenapa? Karena jahil. Nah, demikian pula misalnya apabila seorang jahil tidak mengetahui bahwa di salah satu tempat bagian tubuhnya atau di pakaiannya ada najis, sehingga dia sholat dalam keadaan di salah satu tubuhnya terdapat najis, tapi dia tidak tahu, dia terus sholat dalam keadaan demikian hingga selesai sholat, baru dia mengetahui ternyata ada najis. Sahkah sholatnya? Yang sahih, sholatnya sah. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat memimpin para sahabat dalam salah satu salat jemaah. Di antara kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam salat, beliau salat memakai sandal. Dan ini termasuk sunnah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang salat pakai sandal, terkadang beliau tidak pakai sandal. Sehingga boleh kadang-kadang kita menghidupkan sunnah ini. Bukan di Masjid Al-Istiqamah ini, ya. Tapi mungkin ketika kita salat di lapangan, ya. Agar tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau salat di lapangan memungkinkan. Nah, agar kemudian kaum muslimin mengetahui bahwa sholat pakai sandal itu adalah perkara yang disyariatkan. Walhasil Nabi SAW sholat pakai sandal dan para sahabat pun sholat pakai sandal pada saat itu. Di pertengahan sholat Rasulullah SAW membuka sandalnya. Para sahabat melihat itu. Ketika mereka melihat Rasulullah membuka sandal, mereka menyangka itu salah satu bagian gerakan sholat. Maka mereka serentak membuka sandalnya. Para sahabat. Nah, setelah selesai sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbalik dan bertanya kepada para sahabat, malakum khala'tum ni'alakum? Kenapa kalian lepaskan sandal-sandal kalian di pertengahan sholat? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ra'ayna khala'tana 'alaik wa khala'naha. Kami melihat engkau melepaskan sandalmu, kami pun mengikuti perbuatanmu. Kami melepaskan sandal-sandal kami. Maka Rasulullah SAW menjelaskan mengapa beliau melepaskan sandal tadi di pertengahan sholat. Datang Jibril kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwa di bawah sandalku itu ada najis. Bahwa di bawah sandalku itu ada najis. Setelah itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, apabila salah seorang kalian idza dakhala ahadukum masjid falyanzur ila na'alayhi fa idza ra'a fihi ma khabathan falyamsahhu bil ardh thumma yusalli fihi ma apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia balik dulu sendalnya. Yani kalau kalian tidak masuk ke dalam masjid dengan memakai sendal, balik dulu sendalnya. Ya. Apabila dia melihat di bawah sendal itu ada kotoran, ada najis, maka hendaklah dia menggesekkan ke tanah. Setelah itu dia boleh masuk ke dalam masjid dan sholat dengan menggunakan kedua sendal. Yang menjadi syahid di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulangi sholatnya. Kalaulah seseorang mengetahui ada najis, seorang tidak mengetahui najis pada salah satu bagian tubuhnya, ya, di dalam sholat dalam keadaan jahil, itu membatalkan sholat. Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membatalkan sholatnya dan beliau akan mengatakan ulang, kita ulang dari pertama sholat kita. Ternyata beliau tetap melanjutkan, hanya beliau melepaskan sendal. Setelah itu beliau lanjutkan sholat. Dan banyak lagi perkara-perkara lain berkenaan tentang masalah ini. Kemudian yang kedua, masalah Tunisia, seorang yang lupa, ya, seorang lupa sehingga dia terjatuh dalam satu perbuatan yang asalnya haram, namun diangkat keharaman tersebut disebabkan karena lupa. Seperti contoh misal seorang yang lupa bahwa dia belum sholat, dia tertidur pada jam 11 belum memasuki waktu zuhur. Masuk waktu zuhur, dia masih dalam keadaan tertidur pula, tidak ada yang membangunkan dia. Ya, maka sampai masuk waktu asar. Ketika masuk waktu asar dia mendengarkan azan, dia sudah berangkat. Maka dia sholat asar. Nah, dia lupa bahwa dia belum sholat dulu. Nah, telah keluar waktu. Asal hukumnya orang yang mengerjakan sholat di luar waktu tanpa uzur haram hukumnya. Karena masing-masing sholat sudah ditentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'min kita mawquta. Lalu dia meninggalkan sholat masuk waktu asar. Nah, setelah dia mengerjakan sholat asar, baru dia mengingat, ah ternyata dia belum sholat dulu. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man nama an sholatin aw nasiyaha fal yusalliha ila dhakaraha la kafarata laha illa dhalik. Barang siapa yang tertidur dari sholat ataukah dia lupa, maka hendaklah dia sholat kapan dia mengingatnya. Tidak ada lagi penebus kecuali hal itu. Kapan dia ingat, maka dia kerjakan pada saat itu. Atau dia lupa sholat apa? Dia lupa sholat duhur, sholat asar, atau dia tertidur dari sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dia bangun di malam hari setelah isya. Maka kapan dia bangun dan dia ingat, dia harus mengerjakan itu semua. Kerjakan dulu sholat duhur, kemudian qomat. Kerjakan lagi sholat asar, qomat. Kerjakan lagi sholat maghrib, qomat. Baru mengerjakan sholat al-isya di waktu isya. Karena ada sebagian mengatakan bahwa kalau seorang tertidur ataukah seorang lupa, ya misalnya dia lupa dari sholat duhur, sholat asar, dia bangun di malam hari. Ada yang mengatakan qadanya nanti di waktu zuhur keesokan harinya atau di waktu asar. Kalau sholat zuhur diqada pada waktu zuhur, sholat asar diqada pada waktu asar. Ini keliru. Tidak benar. Yang sahih yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal yusalliha ila dhakara." Dia sholat, dia mengerjakan sholat itu ketika dia mengingatnya. Kapan dia ingatnya, kerjakan pada saat itu. Kapan dia mengingatnya, dia mengerjakan pada saat itu. Nah, ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Seorang berpuasa di bulan Ramadan, ya. Lalu kemudian dia asyik makan, minum, lupa kalau dia sedang berpuasa. Makan bakso, ya. Sedang asyik-asyik makan bakso, pakai sambel. Ketika akan minum, baru dia mengingat bahwa dia sedang berpuasa. Sedang pedes-pedesnya dia. Nah, gimana? Apakah dia melanjutkan puasanya? Yang sahih, nah, dia lanjutkan puasanya. Dia melanjutkan puasanya. Man akala aw syariba nasian falyutimma shaumahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang makan atau minum dalam keadaan dia lupa kalau dia itu berpuasa, sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa safa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan minum kepadanya dan yang memberikan makan. Alhamdulillah nikmat. Ya. Sampai suatu ketika ada seorang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dia bertanya, "Wahai Abu Hurairah, aku dalam keadaan berpuasa satu hari. Lalu kemudian aku mendatangi seorang teman, dia menjamu aku. Lalu aku makan karena aku lupa." Ya. Apa yang harus aku lakukan? Kata Rasulullah, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, "Lanjutkan puasamu." Lalu dia bertanya lagi. Kemudian Abu Hurairah, aku bertemu lagi dengan seorang teman. Dia panggil lagi aku pada hari itu juga. Dia panggil aku makan. Aku lupa bahwa aku sedang berpuasa. Lalu aku makan lagi. Kata Abu Hurairah, lanjutkan puasamu. Masih ada. Tidak. Kenapa? Lalu bertanya lagi. Kemudian aku bertemu lagi dengan teman yang lain. Dipanggil lagi aku, suruh makan lagi. Ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Dan antara rajulan ta'awwala siyam." Berarti kami ini orang tidak terbiasa puasa. Lupa terus. Kebiasaan setiap hari makan. Nah. Ah, berarti kamu orang yang tidak terbiasa berpuasa. Artinya Abu Hurairah tetap mengatakan sempurnakan, sempurnakan. Tidak batal puasa selama itu lupa. Ya. Nah. Gimana kalau misalnya ada seorang lupa berpuasa, maka dia mendatangi istrinya. Nah, dia mendatangi istrinya. Jima. Apakah puasanya batal? Terjadi perselisihan. Yang sahih juga tidak membatalkan. Kalau betul dia lupa, jangan sengaja lupa. Hah? Gak ada ya istilah sengaja lupa. Nah, kalau sengaja lupa berarti ingat dia. Nah, maka tidak membatalkan. Kalau benar-benar dia lupa. Nah, hanya yang aneh di sini, istrinya kenapa tidak memberitahu? Atau kedua-duanya lupa? Nah. Nah ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berkenaan tentang hukum an-nisyan, dan ini juga masuk ke dalam sekian permasalahan dalam bab-bab fikih. Ya. Sekian permasalahan banyak sekali, termasuk permasalahan syubhat juga dibahas tentang masalah lupa ini. Misalnya kalau ada seorang punya istri lebih dari satu. Ada seorang punya istri lebih dari satu. Lalu dia mendatangkan saksi, ya, atau dia mengatakan si fulana saya cerai, si fulana saya cerai, maka diceraikan fulana. Setelah itu dia lupa siapa yang dicerai, ya? Yang tadi yang saya sebut namanya itu siapa, lupa dia, yang pertama kah atau yang kedua kah. Nah, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia mendatangi salah satunya, berarti syubhat, iya kan? Karena salah satunya misalnya telah ditolak, tolak bain, maka syubhat. Jangan sampai ini yang dicerai. Kalau dia mendatangi yang lainnya juga syubhat. Jangan sampai ini yang dicerai, karena dia lupa. Maka tinggalkan kedua-duanya. Nah, ditinggalkan kedua-duanya. Nah, yang seperti ini masyarakat rahimakumullah, hal-hal yang sifatnya furu' itu dibahas dalam pembahasan begitu. Dan saya kira sampai sini insyaallah, karena poin yang ketiga berkenan tentang masalah ikrar, insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya? Allah. Waalaikumsalam. Jadi setelah jamaah terlambat, mohon nasihat ada yang di belakang karena apa diperbolehkan? Kemudian apakah kita perlu mengangkat suara pada salat yang diperbolehkan mengangkat suara? Misalnya salat subuh. Masbuk, kemudian mendapati imam rakaat yang kedua, terus ada salah seorang ingin menjadi makmum. Orang ini orang baru datang. Nah, yang zahir wallahu ta'ala tidak marah. Boleh merubah niat sedang sholat diperbolehkan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau sholatul lail, lalu kemudian beliau sholat sendirian, lalu kemudian datanglah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan bermakmum di belakang beliau. Ini menunjukkan diperbolehkannya. Nah, lalu apakah dia menjaharkan suara sama seperti sholat yang lain? Ya, kalau itu sholat yang disunnahkan dan disyariatkan untuk menjaharkan suara, maka tidak mengapa dijaharkan. Kecuali kalau menyebabkan tashwish, mengganggu yang lain. Misalnya di sebelahnya ada juga orang sholat. Ya, apabila ada orang sholat di sebelahnya, maka sebaiknya tidak, karena akan mendatangkan gangguan antara satu dengan yang lain. Bayangkan kalau dia menjaharkan, yang di sampingnya juga menjaharkan. Kalau ada yang berikutnya lagi menjaharkan, ya saling menghantamkan Al-Quran dengan yang lainnya. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Nah, sehingga dilihat keadaan apakah memungkinkan bagi dia untuk menjaharkan. Dia jaharkan. Kalau tidak, maka dia mengecilkan suaranya. Dan yang demikian sah insyaallah ta'ala. Allah ta'ala. Ada yang lain? Baru sekarang. Sholat yang wajib yang dulu tidak pernah dikerjakan, baru sekarang baru ingat. Nah, dibedakan antara sholat yang ditinggalkan dengan sengaja dulu, ya sengaja ditinggalkan, dengan yang betul-betul dia lupa. Ya, kalau yang dia tinggalkan sengaja, mungkin dulu zaman ketika dia masih preman, dia memanfaatkan masa muda untuk berfoya-foya, maka dia meninggalkan sholat, terus dia tinggalkan. Nah, kemudian setelah itu dia sadar. Lalu bagaimana dengan sholat-sholat yang sengaja dia tinggalkan? Maka dia bertobat kepada Allah, ya, memperbanyak amal-amal saleh, amalan yang wajib, amalan yang sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Taala maafkan dosanya. Tapi kalau betul-betul dia lupa, kemudian dia ingat baru sekarang dari sholat yang sekian tahun, betul lupa pada saat itu ya, pada saat itu betul lupa, bukan sengaja dia tinggalkan, tapi lupa. Maka dia kerjakan kapan dia ingat. Dia kerjakan kapan dia mengingatnya. Berapapun jumlah sholatnya, ya, berdasarkan hubungan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, saya kira sampai di sini. Wa'afir da'wana alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.